Yesus Tuhanku, jamin Isa, kerana dosaku tebusina, gelusin baru, jujur kena, lihat bukuku, ngalokan sang. Yesus, Juru Selamat, Tuhanku Yesus.